Hai, kembali lagi di channel ini dan kali ini saya akan mengungkapkan kebohongan dari Ustadz Yahya Waloni. Kebohongan pertama, Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa Bani Israel membunuh semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Dari semua nabi yang ada, yang lolos hanya dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Makanya kalau orang bilang Hitler itu adalah si Dajjal, saya mengatakan Adolf Hitler itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas bagaimana Israel membantai 378 nabi. Israel tukang bunuh nabi. Hanya dua nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Hanya dua nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Hanya dua nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua orang nabi inilah yang difirmankan oleh Allah untuk menjadi nilai keberkahan bagi dunia dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Guys, saya benar-benar bingung kenapa kok Anda bisa percaya kepada bapak ini. Tapi coba lu pikir guys, bodoh-bodohan aja deh. Nabi Musa kan matinya gak dibunuh sama Bani Israel. Ulangan 34 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Nabi Elia juga gak dibunuh sama Bani Israel. Kan Nabi Elia langsung terangkat ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nabi Daud juga gak mati di tangannya Bani Israel. Nabi Daud kan matinya ketika dia sudah tua memutih rambutnya. Mati karena tua guys. 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Tapi kenapa ya, om yang ngakunya pendeta, doktor filsafat, khatam Alkitab, jago bahasa Ibrani, yang berani nantang pendeta sekelas dunia untuk debat di Senayan, yang ngakunya paling pinter seantero Indonesia, kok bilang yang selamat dari tangannya Bani Israel cuma 2 orang, cuma 2 nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Ini gue yang salah baca Alkitab atau si om yang bohong ya? Oh, om ketahuan bohong ya. Om dokter filsafat, kitab-kitab di Perjanjian Lama yang ada dalam Alkitab yang menulis kisah tentang Musa, tentang Elia, dan tentang Nabi Daud gak mungkin dipalsuin sama Paulus. Soalnya kan waktu itu Paulus belum lahir. Toh sampai sekarang juga isi Perjanjian Lama sama dengan kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi jangan pakai alasan dipalsukan. Basi om, basi. Buta sejarah itu om. Masuk Pak Eko. Guys, sepertinya Om Yahya Waloni, mantan pendeta ini, dia mengutip ayat ini guys. Lukas 11 ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Mungkin kata-kata membunuh mereka ini diambil sama si Om Yahya untuk mengatakan bahwa nabi-nabi Israel dibunuh di tangan Bani Israel. Tapi ini kan sebenarnya menunjukkan tentang kisah Isabel yang membunuh nabi-nabi Allah. Dan Isabel juga ingin membunuh Nabi Elia. Tapi gak semua nabi mati kok. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi, Tuhan Allah menjawabnya di dalam ayat yang ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Om Yahya, di ayat 18 ini kan jelas kalau dikatakan Tuhan menyisakan 7.000 nabinya lolos dari pembunuhan itu. Ingat ya, 7.000 lolos, gak cuma 2 orang. Astaga. Oke, gue bisa simpulin dari perkataan si Om Rektor Teologia ini bahwa dia bohong. Hayo Om, ketahuan ya bohongnya. Kamu ketahuan. Saudaraku semuanya, marilah kita menjadi pribadi yang cerdas yang gak mudah dibohongin. Dan marilah kita memiliki iman yang benar kepada Allah yang benar, bukan Allah yang bohong-bohong. God be with you.